بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبيا بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk di penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-142 dari surat Al-A'raf juz yang ke-9. Yaitu ayat yang berkaitan tentang Nabi Musa alaihissalam akan menerima kitab yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab apa? Taurat. Dan melakukan perjumpaan, pertemuan yang Allah telah janjikan dalam waktu yang tidak sedikit, 30 malam kemudian disempurnakan, ditambah lagi 10 malam, totalnya 40 malam. Kita baca barakallahu fiikum, disimak baik-baik yang punya kitabnya, yang tidak punya kitab didengarkan, kondisikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. Artinya, perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 malam untuk diberikan apa? Taurat. Wa'atsamna bi ashrin, kemudian kami sempurnakan dengan 10 malam lagi, totalnya 40 malam. Fatamma miqatu rabbihi 40 lailah, maka sempurnalah waktu yang Rabb-nya tetapkan untuk Musa alaihissalam, 40 malam. Berarti Musa alaihissalam ingin meninggalkan negerinya dan kaumnya. Paham ya? Butuh orang gantikan gitu loh. Siapa yang menggantikan? Wa qala Musa li akhi Harun ukhlifni. Kemudian Musa berkata kepada saudaranya itu Harun, ukhlifni, gantilah aku sementara. Fi qaumi, untuk kaumku. Maksudnya menggantikan posisi Musa alaihissalam dakwai kaumnya. Wa aslih, dan perbaikilah dirimu dan kaum. Maksudnya, karena posisinya Nabi Harun alaihissalam menggantikan posisi Musa alaihissalam. Wala tattabi' sabila al-mufsidin, dan jangan kamu atau engkau mengikuti jalannya orang-orang yang bikin kerusakan. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Musa alaihissalam ketika hendak pergi dengan perjanjian waktu yang Allah Ta'ala tetapkan, meminta Harun alaihissalam untuk gantikan. Meminta Nabi Harun AS untuk menggantikan posisinya. Seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Istimewa baik-baik warahmatullahi wabarakatuh. Fokus pembahasan. Wa'adallahu subhanahu wa ta'ala Musa limunazati rabbi 30 laylah. Dan Allah Ta'ala menjanjikan untuk Musa AS limunadati Rabbi, untuk menghadap Rabbnya 30 laylah, 30 malam. Thumma zadahu fil ajal ba'da dalik 10 layalin, kemudian Allah Ta'ala tambahkan lagi waktu tersebut setelah 30 malam tersebut dengan 10 malam, totalnya berarti 40 malam. Fatamma waqtahullah li Musa li taklimi 40 lailah, masyaallah. Maka sempurnalah waktu yang Allah telah berikan kepada Musa alaihissalam untuk Allah telah berbicara dengannya 40 malam. Bayangkan itu. Jadi Musa alaihissalam diajak bicara oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya gelar untuk beliau dikenali dengan apa? Kalimur Rahman. Apa gelarnya? Kalimur Rahman. Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam. Gelarnya apa? Kalimur Rahman. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimu, ada itu. Isa wa Nuh hum ulul azmi fa'lamu. Jadi gelarnya Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah, kalimur Rahman, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya? Naam. Adapun al-bid'ah wa dhalal, al-muharrifun mereka mengubah makna ayat wa kallama Allahu Musa taklima, mengubahnya dengan lafadznya dan juga maknanya. Kalau dengan lafadznya diubah antara fa'il dan maf'ul bih, fa'il dan maf'ul bih, bacanya bukan wa kallama Allahu tapi wa kallamallaha Musa taklima, berarti Musa yang ngajak bicara gitu loh. Pengennya mereka apa? Allah Ta'ala enggak bicara. Nah, itu. Jadi fa'ilnya seharusnya Musa alaihissalam, ya seharusnya Allah Ta'ala fa'ilnya, diganti malah Musa alaihissalam. Bacanya wa kallamallaha Musa taklima. Ini adalah apa? Tahrif yang batil. Itu yang pertama. Jadi mereka mengubah antara fa'il dan maf'ul. Padahal yang sahih bagaimana qiraahnya, bacaannya, yang selama ini kita baca wa kallamallahu Musa taklima. Lafdzul jalalah Allah fa'il, Musa maf'ul bih. Itu yang sahih. Ada yang ubah dari isi makna. Bacaannya salah persis, cuma maknanya diubah. Kallama artinya jarraha. Jarraha itu artinya melukai. Allah Ta'ala melukai Musa dengan luka-luka hikmah namanya. Allahul Musta'an. Luka-luka hikmah katanya Allah Musta'an. Ini pendapat yang batil. Yang sahih bagaimana? Yang sahih benar-benar Allah Ta'ala ngajak bicara Musa alaihissalam, walaupun Musa tidak bisa melihat Allah Ta'ala, karena belum diberikan kemampuan untuk melihat. Nanti ada kisahnya yang paling bawah, nanti akan kita baca. Bisa dipahami ya? Berarti siapa yang ngajak bicara? Musa ajak bicara Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala yang ngajak bicara? Allah Subhanahu wa taala yang ngajak bicara. Gelarnya apa tadi Musa alaihissalam? Kalimullah. Jangan sampai lupa ya. Kita baca berikutnya. Wa qala Musa li akhihi Harun. Kemudian Musa berkata kepada saudaranya Harun, hina arada al-mudhiya li munajati rabbih. Ketika Musa ingin berlalu untuk menghadap Rabb-nya, kun khalifati fi qaumi. Jadilah engkau wahai Harun penggantiku untuk kaumku. Jadi Harun alaihissalam diminta untuk menggantikan posisi Musa alaihissalam. Hatta arji, sampai aku pulang, sampai aku kembali. Wahmilhum ala ta'atillah wa ibadatih, dan ajaklah mereka untuk mentaati Allah dan mengibadahinya. Wala tasluk tariqal ladina yufsiduna fil ard, dan jangan engkau menempuh jalannya orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi. Paham ya? Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Harun alaihissalam untuk apa? Untuk menggantikan posisinya, mendakwahi kaumnya. Paham ya? Mendakwahi kaumnya. Nah, karena posisinya kan kaum Nabi Musa alaihissalam juga ada yang bantang, yang ngeyel, ingin mengibadahi ijil. Ya kan, sebagian mereka kan mengibadahi ijil. Apa itu ijil Abdurrahman? Anak apa? Anak sapi. Nah, seperti itu. Patung anak sapi. Mereka bikin. Allahul musta'an. Nah. Kita lihat ayat yang berikutnya. Barakallahu fikum. Kalau Allah Ta'ala menyatakan di sini, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh Qala rabbi arini andur ilaik. Qala lan tarani walakin undur, walakin undur ilal jabal fa'in istakarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Bayangkan ayat yang berikutnya ini, ayat yang sangat mulia, dalil ahlu sunnah wal jamaah mengenai Allah Ta'ala belum bisa dilihat di dunia. Bukan perkara yang gak mungkin, tapi perkara yang belum dikasih kemampuan. Manusia itu belum dikasih kemampuan. Bukan menunjukkan Allah Ta'ala gak bisa dilihat, bisa dilihat, cuman bukan di dunia gitu loh. Paham ya? Nanti akan kita jelaskan, kita baca dulu. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, dan tatkala Musa telah datang di waktu yang telah ditentukan dan Allah dan Rabb-nya mengajak bicara Musa, qala Musa berkata, qala rabbi, Musa berkata, wahai Rabbku, arini anzur ilaik, tunjukkan kepadaku, aku akan melihatmu. Arini anzur ilaik, perlihatkanlah kepadaku, aku akan melihatmu. Ini permintaan siapa? Permintaan Musa alaihissalam ingin melihat Allah Ta'ala. Dipenuhi enggak kira-kira? Dengan syarat. Syaratnya ini sembarangan syaratnya ini. Paham ya? Nah, kita lihat syaratnya. Nah, sebelum Allah Ta'ala memberikan apa jawaban dengan jawaban yang luar biasa, itu nanti di situ Musa alaihissalam meminta gitu loh, istilahnya perlihatkan, aku akan melihatmu gitu ya. Apa kata Allah Ta'ala? Qala lan tarani. Allah Ta'ala mengatakan, sungguh engkau tidak akan bisa melihatku. Lan di sini artinya pendapat ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, lan harfun naf'in wa nasbin wastiqbalin. Huruf yang meniadakan tapi nafyunnya bukan mu'abbad tapi apa? Mu'akkad. Ingat-ingat. Peniadaannya apa? Nafyun mu'akkad bukan mu'abbad. Enggak usah bingung yang belajar nahwu sudah paham itu. Nafyun mu'akkad itu apa ya? Nafyun mu'abbad itu apa? Nafyun mu'akkad itu peniadaan yang sementara. Dibatasi dengan waktu. Kamu tidak akan bisa melihatku di dunia gitu maksudnya. Nah, di sana ada pentolan Mu'tazilah, gengnya Mu'tazilah. Tapi ajaku nahmu, bahasa Arabnya luar biasa. Namanya Mahmud Az-Zamakhsyari. Namanya siapa? Mahmud Az-Zamakhsyari mengatakan lan adalah peniadaan selama lamanya. Inilah pendapat Mu'tazilah. Jadi engkau tidak akan bisa melihatku selama lamanya. Di dunia enggak bisa lihat, di akhirat juga enggak bisa. Kata siapa? Mu'tazilah. Dipelopori, dikuatkan oleh jago nahwu tadi siapa? Mahmud Az-Zamakhsyari. Lan harfun nahyin mu'abbad katanya. Allahu musta'an. Lan adalah huruf peniadaan yang selama-lamanya. Inilah pentingnya belajar nahwu. Jangan antum dibodoh-bodohin. Lan ini memang meniadakan, tapi kita katakan lan itu meniadakan cuma sesaat kalau enggak ada qarinah. Contohnya gini. Ya akhi, ana lan ajlisa. Ya akhi, aku tidak akan duduk selama-lamanya atau sesaat. Sesaat saja enggak mungkin dia tahan enggak duduk, enggak mungkin. Itu kalau enggak ada qarinah. Kalau ada qarinah baru diartikan peniadaan selama-lamanya. Walan tuflihu idan abada. Abadanya ini. Jika demikian mereka tidak akan, jika demikian kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalau enggak ada qarinah, kembali ke hukum asal, lan hanya meniadakan mu'akkad sesaat saja. Kamu tidak akan bisa melihatku di mana? Di dunia, seperti itu. Datang kelompok satunya lagi. Kelompok siapa yang ekstrim juga? Sufiyah. Bahkan Allah Ta'ala bisa lihat di dunia kok sebelum di akhirat. Antum tuh lihat aku ya Allah gitu. Allahul musta'an. Ma fil jubah illallah katanya. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Ngaku Allah dia. Ini Sufiyah. Al-Sufyan ekstrim dalam menetapkan ru'yah. Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia sebelum di akhirat. Melihat tiangnya, tiang itu ya Allah gitu. Allah yang tiang katanya. Allahul Musta'an. Keyakinan yang batil, yaitu keyakinan ittihadiyah al-hululiyah. Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya, berada di dalam makhluknya. Ini pendapat yang batil. Pendapat yang batil, barakallahu fiik. Yang sahih bagaimana? Yang sahih peniadaan tersebut hanya sesaat, yaitu di dunia. Ada pun di akhirat, di urusat al-qiyamah, di padang mahsyar, di akhirat, dan juga di surga, orang-orang beriman dikasih kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Naam. Kita lanjutkan lagi, barakallahu fiik. Apa kata Allah Ta'ala? Lantaran kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin undur ilal jabal. Akan tapi lihatlah ke gunung itu. Ah, ini lihat ini. Ini syarat yang penting ini. Lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu. Kalau gunung itu tetap posisi, tetap pada posisinya, enggak berubah, enggak pindah, enggak hancur. Apa kata Allah Ta'ala? Fasawfa tarani. Kelak engkau akan bisa melihatku. Syaratnya kesembarangan ini. Lihatlah ke gunung itu. Nanti kalau gunung itu tetap pada posisinya, tetap pada tempatnya, tidak berubah, wala hancur, wala syait, niscaya engkau akan bisa melihatku. Ternyata apa kita lihat? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Kemudian tatkala Rabb-nya menampakkan pada gunung tersebut, ja'alahu takka. Tiba-tiba langsung gunungnya hancur. Paham ya? Jadi berarti gunungnya kan sudah enggak tetap lagi, sudah hancur lebur gunungnya. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun tersungkur pingsan. Berarti belum diberi kemampuan ya, bukan enggak bisa dilihat. Allah Ta'ala bisa dilihat, cuman manusia itu di dunia belum diberikan kemampuan gitu. Bisa dipahami? Nah, jangan sampai gagal paham. Kalau yang mengatakan enggak bisa dilihat selama-lamanya, itu kena pemikiran Mu'tazilah. Paham ya? Kena pikirannya apa? Nah, Mahmud Az-Zamakhsyari tadi itu, Allahul Musta'an. Kita lihat, falamma afaqa, kemudian tatkala Musa sadar dari pingsannya, qala subhanak. Musa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Masya Allah, bayangkan ini. Ini kisah yang sangat mengharukan sekali. Musa alaihissalam minta untuk diperlihatkan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa? Jawaban yang sangat mulia. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna tabahumullah wa lamma jaa Musa bil waqtil muhaddad wa huwa tamam 40 lailah. Tatkala Musa datang pada waktu yang telah ditentukan, muhaddad, ditentukan, ditetapkan. Wa huwa tamam 40 lailah, yaitu 40 malam yang sempurna, 40 malam sempurna. Wa kallamahu rabbu bima kallamahu min wahyihi wa amrihi wa nahyihi. Kemudian Allah Rabb-nya mengajak bicara Musa dengan apa-apa yang Allah telah ajak bicara berupa wahyunya, perintahnya, dan larangannya. Tama'a fi ru'yatillah. Nabi Musa pengen melihat Allah Ta'ala. Fa talaban nadhar ilaih. Akhirnya minta untuk melihat. Hari ini anggur ilaih, kata Musa alaihissalam. Tampakkan kepada aku melihatmu. Pengen. Qalallahulah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, lantaroni. Lantaroni. Apa artinya? Ay, lantakdir ala ru'yati fid dunya. Kamu tidak akan mampu melihatku di dunia. Berarti di akhirat mampu. Gitu loh. Bisa dipahami? Karena pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat. Di mana? Di akhirat. Di surga dan juga di hari kiamat. Ursatul kiamat. Di padang mahsyar. Ursatul kiamat. Faham? Bisa dilihat. Na'am barakallahu fiik. Suatu ketika ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah? Apakah kita nanti bisa melihat Rabb kita di hari kiamat? Apa kata Rasulullah SAW? Hal tudaruna fi ru'yati syams laisa dunaha sa'at? Qul la ya Rasulullah, apakah membahayakan kalian ketika melihat matahari yang di bawahnya enggak ada awannya, bersih gitu? La ya Rasulullah, Enggak, wahai Rasulullah. Hal tudaruna, dalam riwayat, hal tudamuna fi rulatil qamar lailatul badr? Qalu, la ya Rasulullah. Apakah kalian berdesak-desakan, antrian, membahayakan kalian ketika melihat bulan barakallahu fiik, nah bulan purnama? Mereka mengatakan, la ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Innakum satarawna rabbakum kadhalik. Dalam riwayat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan tersebut. Enggak antringan, wala berdesak-desakan, wala membahayakan. Antum ketika melihat bulan purnama, sudah sempurna lingkarannya itu, antringan kira-kira? Antringan lihatnya? Enggak antring, dilihat dari manapun bisa. Senang enggak lihatnya? Senang. Nah, begitu pula nanti orang-orang ketika melihat Allah Subhanahu wa taala luar biasa senangnya. Mereka di hari Jumat barakallahu fiik berkunjung di pasar-pasar surga. Ada kamar-kamar di sana. Laki-laki, perempuan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang laki-laki setiap kali habis melihat tabah ganteng. Yang perempuan tabah cantik. Masyaallah. Itulah nah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di samping surga an-nadhar melihat kepada Allah Ta'ala. Ada lagi nikmat yang di atasnya yaitu apa? Ridho. Amin. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah Ta'ala dah. Surga jelas, melihat jelas. Faham? Itu semuanya tentunya apa? Tetap kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan. Kemudian walakin unzur ila jabal, tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makana, kalau gunung itu tetap di posisinya tidak berubah, idza tajallaitu lahu ila idza tajallaitu lahu fasawfa tarani. Kalau gunungnya tetap pada posisinya enggak berubah, ketika aku menampakkan nanti, niscaya kamu akan bisa melihatku. Ini lihat ini. Masyaallah. Falamma tajalla rabbu lil jabal, ja'alahu dakka mustawiyan bil ard. Kemudian tatkala Rabb-nya menampakkan kepada gunung tersebut, menjadilah gunung tersebut hancur lebur rata dengan tanah. Berarti kan enggak mampu. Jadi berikan kemampuan. Wasaqata Musa maghsyiyan 'alaihi. Kemudian jatuhlah Musa alaihi salam pingsan. Jatuh pingsan. Falamma afaqa min ghasyyatihi ghal. Kemudian tatkala sadar dari pingsannya, Musa alaihi salam berkata, tanzihan laka ya Rabb. Maha suci untukmu ya Rabb. Amma la yaliku bijalalik. Terhadap sesuatu yang tidak layak dengan keagunganmu. Inni tubtu ilaika min mas'alati ya karru'ya fi hadhihi al-dunya. Aku bertobat kepadamu dari permintaanku untuk melihatmu di dunia. Wa ana awwalul mu'minin bik min qaumi. Dan aku adalah orang yang pertama kali beriman terhadapmu dari kalangan kaumku. Ini berarti menunjukkan barakallahu fiik wa hafizakumullah, bukan berarti Allah Ta'ala itu tidak bisa dilihat. Bisa. Cuman manusia di dunia belum dikasih apa? Kemampuan untuk melihat. Adapun di akhirat, na'am. Itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulannya berarti ada berapa kelompok di sini? Kelompok, ada tiga kelompok. Dua kelompok sesat, berbahaya, dan bisa menghantarkan dalam api neraka. Satu kelompok al-firqatun najiyah atau ifatul mansurah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengatakan Allah Ta'ala bisa dilihat di akhirat, tidak bisa lihat di dunia. Yang kelompok berikutnya yang sesat tadi itu kelompok apa? Mu'tazilah, mengatakan Allah Ta'ala tidak bisa dilihat selama-lamanya, la dunia wala akhirah. Kelompok yang ketiga ekstrim dalam menetapkan itu Sufiyah, mengatakan Allah Ta'ala bisa dilihat bahkan di dunia sebelum akhirat. Haddatsani Rabbi, telah menceritakan kepada aku Rabbku, ambil ilmu langsung dari Allah Ta'ala katanya. Allahumma sallim sallim sallallaha assalamata wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.